kemudian meninggal di atas keislaman, apakah dinamakan sahabat? Maka berdasarkan definisi, iya. Cuma contohnya rada susah. Yang kita dapatkan adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, kemudian murtad. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dia rujuk kepada Islam. Itu ada contohnya. Tapi untuk yang pertama, wallahualam bisawab, kita tidak dapatkan contoh. As-sahabiyu, seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Berikut beberapa keterangan para ulama menerangkan definisi ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, pendapat paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Jadi pernah ini maknanya sangat banyak. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas iman. Masuk juga dalam pengertian ini, setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik lama maupun sebentar. Jadi lama dan sebentarnya seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan standar. Yang penting pernah ketemu. Yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak. Jadi seorang sahabat itu harus meriwayatkan hadis, bukan syarat. Meriwayatkan atau tidak, maka dia adalah sahabat. Selama dia pernah bertemu Rasulullah, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Yang berperang bersama beliau maupun tidak. Tidak harus kemudian seorang sahabat adalah orang yang harus pernah ikut perang bersama Rasulullah. Enggak. Yang ikut perang, yang tidak ikut perang, dengan definisi yang umum di atas tadi, maka dia adalah sahabat. Yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, yakni juga sahabat. Duduk atau tidak, karena pernah bertemu. Perhatikan patokannya, pernah bertemu. Dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang, seperti orang yang buta, seperti Abdullah bin Umay Maktum dan yang lain, yang kala itu minta Nabi Muhammad doakan dan alhamdulillah akhirnya melihat. Kan sebelumnya juga dia adalah buta. Kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam, seperti Asy'ats bin Qais menurut pendapat yang kuat. Jadi contohnya sangat sedikit. Itu pun bukan seperti pertanyaan ikhwah pekan lalu. Perhatikan ulang-ulangnya. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad dan kembali kepada Islam. Jadi karena dia pernah ketemu, kemudian dia beriman dan meninggal di atas keimanan, maka dia adalah seorang sahabat. Berikut keterangan tambahan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah menyertai, pernah bertemu. Jadi betul-betul tidak ada persyaratan harus yakni lama bertemu dengan Nabi Muhammad, harus meriwayatkan hadis, harus ikut perang, enggak ada itu. Yang penting pernah bertemu, kemudian beriman dan meninggal di atas keimanan, maka dia adalah seorang sahabat. Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah wafat tahun 456 Hijriyah berkata, ini tambahan definisi juga, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski hanya sesaat, dan mendengarkan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung. Nah ini yang ulun garis bawahi kala itu, melihat beliau secara langsung. Artinya definisi melihat tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah langsung ketika Nabi Muhammad SAW dulu hidup. Dan pekan lalu ulun sebutkan tentang yakni hadis keutamaan orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan untuk dia, karomah untuk dia. Dan adab yang harus dia miliki adalah menyembunyikannya untuk siapapun orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan untuk anda, itu keutamaan untuk anda, itu karomah untuk anda. Kenapa? Karena itu perkara yang khariqun lil adah, keluar dari kebiasaan. Bukan sesuatu yang biasa orang itu mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakni sikap anda harusnya adalah menyimpannya. Karena jika anda menyampaikannya kepada orang lain, tidak sedikit kemudian ada orang yang salah faham dengan yakni kesolehan yang anda miliki. Maka simpan. Tapi ingat, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika di dalam mimpi bukan sahabat. Kenapa? Berdasarkan tambahan definisi dari Imam Ibn Hazm. Karena harus secara langsung. Berarti dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sekarang Nabi Muhammad SAW hidup dengan kehidupan yang lain. Bahasa kita sekarang beliau wafat. Tapi beliau hidup dengan kehidupan barzakhiyah. Wallahu alam bisawam. Nah, ulang. Kata beliau, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski hanya sesaat, dan mendengarkan perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung. Dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena alasan yang patut, misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Wallahu alam bissawab. Lanjut, masih rekam. Al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, wafat tahun 463 Hijriah, berkata dalam kitabnya, ada di footnote, silahkan, sesungguhnya para sahabat tidak, berikut bukan definisi ya, tapi ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk sekarang kepada prinsip Ahlus Sunnah berkaitan dengan yakni sahabat. Bagaimana sikap kita kaum muslimin terhadap para sahabat. Beliau berkata dalam kitabnya, sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas atau periksa tentang keadaan mereka, karena sudah ijma sepakat ahlul haq dan kaum muslimin, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, bahwa para sahabat semuanya adalah adil atau dalam kurung terpercaya. Lebih detail, jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Itulah diantara makna adil. Mereka bisa menahan diri dari syahwatnya. Mereka bisa menahan diri dari syubhat. Makanya mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Semuanya. Semua para sahabat. Tidak terkecuali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang artinya adalah surah Al-Baqarah 143. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang pertengahan, adil. Tidak berlebihan, juga tidak mengurangi. Tidak melampaui batas, juga tidak menistakan. Itulah umat Nabi Muhammad. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Selalu, dalam setiap perdebatan, dalam setiap perselisihan, khususnya dalam masalah akidah, mesti ahlus sunnati wal jamaah memiliki sikap tengah-tengah. Sikap yang adil. Bukan orang yang pimplan, tapi yang adil. Ada detail yang mereka telangkan hingga tidak melampaui batas dalam memahami satu perkara, khususnya perkara akidah. Atau juga kemudian tidak menyempelekan pembahasan hingga kemudian meremehkan hal tersebut. mesti tengah-tengah Ahlus Sunnah. Dalam bab apapun, asma wa sifatkah, rukun imankah, makna imankah, bagaimana memaknai imankah, mesti tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang pertengahan atau adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Artinya semua kita akan menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu, di antaranya Nabi Nuh AS, bahwasanya kita tahu dari Nabi kita Muhammad SAW, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalah Allah, tapi umatnya lah yang menolak. Kita akan menjadi saksi nanti, karena umat Nabi Nuh akan menolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nuh tidak pernah datang kepada kami memberikan kami yakni peringatan. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang sahih, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi untuk kamu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Kata beliau alaihi salatu wassalam, Muhammad dan umatnya yang akan menjadi saksi saya. Bahwasanya saya telah mendakwahkan agamamu, saya telah mendakwahkan syariatmu siang dan malam. Bukan cuma siang atau bukan cuma malam, siang dan malam. Tapi mereka semuanya berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit, enggak sampai 100 orang disebutkan, dengan berdakwah 950 tahun. Pengikutnya tidak sampai 100. Jadi kalau antum berdakwah dan ditolak, santai. Kenapa? Baru sepekan, baru dua pekan, baru sebulan, baru dua bulan, baru setahun, baru dua tahun. Tidak ada apa-apanya dengan dakwah Nabi Nuh AS. Maka bersabarlah. Khususnya kepada orang tua. Khususnya kepada orang tua. Pertanyaan yang masuk ke ulun, entah itu di WhatsApp atau kemudian di DM-nya Instagram, banyak di antara ikhwah kita, ikhwan dan akhwan, menghadapi dakwah yang susah kepada orang tuanya sendiri. Maka bersabarlah. Nah, sampai muncrat. Sudah serius, ada yang muncrat. Ini saking semangat ya. Maka bersabarlah. Yani nanti lihat situasi dan kondisi lagi. Anda lebih mengilmui lagi apa yang Anda akan sampaikan. Tepat waktunya, sampaikan lagi. Ingat tugas Anda, tugas antum, tugas semua kita, hanya menyampaikan. Yang mau bikin akun, boleh tuh, namanya bagus. Aku hanya menyampaikan. Boleh tuh, boleh. Nama akun, saran dari saya. Totonya habis ini banyak yang bikin 10 orang ya. Aku hanya menyampaikan tagar 1, tagar 2. Karena banyak yang punya nama yang sama ya. Enggak kreatif. Tugas kita hanya menyampaikan. Berubahnya mereka, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahi mereka, mudah mereka menerima yang kita dakwahkan, mudah juga kita menyampaikan yang kita akan sampaikan. Makanya jamaah, siapapun di antara pian, termasuk ulun pribadi, sebelum menyampaikan nasihat, doa dulu. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lancar menyampaikan dalil. Dua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mudah faham dengan yang kita sampaikan. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yani buka ikatan pada lidahku ya Allah. Artinya terkadang lidah kita kelu, terkadang lidah kita susah berbicara padahal banyak maklumat di kepala ini ingin kita sampaikan tapi macet. Kenapa? Berhadapan dengan mama, berhadapan dengan abah. Maka minta kepada Allah agar dipermudah. Kemudian kita menyampaikan dan mereka yakni bisa memahami yang kita sampaikan. Sisanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tentunya ketika Anda sudah menyampaikan satu kali, tentunya tugas Anda sudah selesai. Cuman ini orang tua kita, jemaah. Ini ayah kita, ibu kita, paman, bibi kita, kakak, adik kita, pasangan kita. Maka mungkin harus diulang lagi. Mungkin harus diulang lagi. Berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar ketika berdakwah. Perhatikan empat hal ini jemaah. Ilmui, amalkan, dakwahkan, dan bersabarlah ketika berdakwah. Kenapa ini paling akhir? Karena ini paling berat. Harus ada kesabaran dalam berdakwah. Jadi Anda harus bandingkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kemudian bandingkan lagi dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah wafat tahun 463 Hijriah, membuat pasal atau fasal khusus di dalam kitabnya yang berjudul, belum sebutkan, pian sudah sering dengarkan ini faedah dari Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah ta'ala, bahwasanya judul bab, judul pasal dalam kitab-kitab para ulama itu menunjukkan mazhab dia, prinsip dia. Ini diantaranya juga pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Enggak perlu. Sekalipun ada di antara mereka yang punya aib, pasti punya. Manusia kok. Anda cari aibnya sahabat, Anda dapat. Tapi buat apa? Enggak ada gunanya. Kenapa? Allah sudah ridho kepada mereka. Kenapa enggak ada gunanya? Allah sudah ridho kepada mereka. Perselisihan di antara mereka, bahkan sampai level berperang pun, itu berdasarkan ijtihad. Yang benar, dua pahalanya. Pahala kebenaran ijtihad, dua pahala ijtihad. Yang salah mendapatkan pahala ijtihad, walaupun dia salah ijtihadnya. Tapi kita tidak perlu menyelami, kita tidak perlu terlalu masuk, kita tidak, atau bahkan jangan, kata Syekh bin Baz, untuk mendalami, mencari tahu kesalahan para sahabat, karena enggak perlu, percuma. Kenapa? Allah telah meridhai mereka. Ulang-ulang perkataan beliau dalam salah satu fasalnya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu, keadilan maksudnya terjemahan mudahnya, terpercaya. Artinya semua periwayatan mereka diterima. Yang perlu di cross check adalah zaman setelahnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kesini. Sahabat enggak perlu dicek. Sahabat tidak perlu dicek. Makanya kalau ada orang berdalih ketika mengamalkan satu amalan, tak taunya menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, tapi dalilnya adalah, dia berdalih tapi menggunakan dalil, yakni seorang atau nama sahabat, mesti dusta. Mesti dusta. Telusuri aja, mesti bohong. Kenapa? Tidak mungkin sahabat berani menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka, tabi'in dan selanjutnya ke bawah. Kemudian beliau menjelaskan, wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaan terpercayanya para sahabat telah sahih, dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas atau teks dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian beliau rahimahullah membawakan ayat surah Ali Imran ayat 110. Dan ayat ini juga Al-Baqarah 143. 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita akan bahas setelah ini. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan penulis sebutkan tentang hujahnya manhaj salaf. InsyaAllah setelah ini, dan juga yakni di bab yang keempat jauh lebih detail lagi. Ada 64 dalil. 64 dalil. Kenapa kita harus bermanhaj salaf. Bahasan inti kitab ini. Bahasan inti kitab ini. 64 dalil kita akan pelajari. Mudah-mudahan satu pertemuan bisa belajar satu dalil. Harga Anda tambah mantap. Kenapa harus manhaj salaf. Selanjutnya beliau mengatakan, ayat ini meskipun umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu para sahabat. Kalau pian ingat, pekan lalu ulun sebutkan contoh yang lain untuk kasus seperti ini. Memang dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang umum, ada ayat-ayat yang khusus. Tapi ada kemudian ayat-ayat disebutkan umum, tapi maksudnya adalah khusus. Contohnya ayat ini. Kum di sini, kalian di sini, itu umum. Tapi maksudnya adalah sahabat. Ulun contohkan kemarin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Ahqaf, andalan bersama, milik bangsa. Surah Al-Ahqaf. Pokoknya sudah hamim, oh, dulak tuh pian. Ini tarus ya. Kenapa? Anak saya udah ngomong begitu. Pian ayatnya itu tarus. Ya itu jahapannya nakayam. Terbatuk-batuk ibu. Sampai lupa ayatnya. Tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Di antara huruf dalam bahasa Arab yang menunjukkan ayat itu umum adalah kata-kata atau kata atau lafaz kullu, semua. Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin yang Allah hembuskan itu 7 malam 8 hari, ya, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari angin berhembus kencang dingin. Jamaah, sekarang di Indonesia saja di Dieng, tahu Dieng? Pegunungan, ya, di Jawa Tengah dekat pesantren Ulun dulu waktu di Merbabu, dia kesanaan sedikit. Itu Wonosobo, iya betul. -5, kemarin-kemarin -5. Indonesia ada -5, jamaah. Sudah seperti di Eropa saja, jadi Anda enggak perlu ke Eropa. Anda beri gear yang lumayan kelihatan kayak ke Eropa, Anda ke Dieng aja. Kemudian foto-foto. Enggak ada kerjaan ya. Subhanallah. Angin dingin. Itu yakni sudah sangat menyakitkan. Ini hembusannya kencang pula. Yang pernah ke Eropa, yang pernah ke Madinah saja misalnya. Madinah, Ulun pernah merasakan Madinah paling dingin 4 derajat. Itu subhanallah. Pakai baju ini berlapis-lapis. Sudah pakai daleman pasti ya. Ini saya pengen ngomong nih. Ini ada fitnah yang konyol saya bilang ya untuk jamaah Masjid Imam Syafi'i. Apa fitnahnya? Kan kemarin kita dituduh kalau pengajian kenapa mesti lengket di sini? Karena kalau satu kali pengajian diberi 100.000. Wah, sugih sekali. Masya Allah. Amin. 14 pertemuan sepekan, 1.400.000 sepian, kemudian ngaji di sini sepekan. Kali, yakni sebulan. Ampeh aja pian begawi, di mana garang pian begawi, ampeh ya. Sini aja ngaji. Karena seminggunya 1.400.000 ya. Wallah alam bisa. Begitu nanti duit habis, ya kipas angin angkut. Habis duit. Itu tentunya fitnah yang konyol ya. Maksudnya ingin menghina tapi bodoh jadinya. Yang kedua, ini lebih konyol lagi. Saya enggak tahu orang ini mengadakan risetnya bagaimana. Jamaah, dengarkan nih. Jamaah Masjid Imam Syafi'i kada denang becawatnya. Dia riset dari mana itu, ha? Ya Allah. Ulun tanyakan pian sekarang, ayo siapa yang pakai? Masa saya tanyakan, ayo siapa yang enggak pakai? Kan enggak gitu ya. Orang ini risetnya bagaimana? Hah, dia lihat dari jarak jauh. Enggak pakai. Enggak pakai. Dari mana taunya? Subhanallah. Apa dia pakai kacamata kemudian tembus pandang? Saya mau ngomong apa tadi? Sampai lupa saya ini. Mau ngomong apa saya? Sampai ke itu tadi. Oh, dingin. Oh, saya mau bahas ayat, subhanallah. Angin yang, yakni iklim yang dingin atau udara yang dingin, itu tanpa hembusan angin saja, itu sudah yakni membuat kita susah. Pakai pakaian lengkap, wah luar biasa sudah, masih dingin juga. Nah, ini dihembuskan Allah subhanahu wa ta'ala sangat kencang. Yang membuat mereka mati. Kenapa? 7 malam 8 hari berhembusnya, gimana enggak mati? Hancur semua. Tudammiru kulla syai'in. Kita sedang bahas. Angin itu menghancurkan semuanya. Bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asbahu la yura, hingga kemudian mereka tidak terlihat lagi habis. Illa masakinuhum, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Ini dalilul his. Ini dalil indrawi. Artinya orang di zaman itu enggak semuanya mati. Karena kan disebutkan semuanya hancur. Padahal kita tahu dalil indrawi, sebagian yang beriman kepada Nabi Hud enggak mati. Juga semuanya enggak hancur, langit masih ada, bumi masih ada sampai detik ini. Bukti bahwasanya maksud dari ayat itu semua, tapi yang dimaksud adalah khusus. Faham? Ini yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari ayatnya. Kuntum, kalian. Umum, tapi maksudnya sahabat yang Allah inginkan. Kenapa? Dalilul his, dalil indrawi. Kita tahu ayat ini turun untuk mereka. Wallahu alam bisa. Lanjut jamaah. Selanjutnya beliau mengatakan, masih rekap, ayat ini meskipun umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu para sahabat. Dari ayat ini, para ulama ahli hadis mengambil kesimpulan bahwa as-sahabah kulluhum ujul, para sahabat semuanya adalah ajil atau terpercaya. Ini bahasan kita pada pertemuan yang berikut, yakni bahasan yang baru. Siapa ini yang belum punya buku nih? Banyak ya? Yang belum punya buku, angkat tangan. Banyak banget ya. Itu udah punya? Belum? Mas Didit sudah dapat? Mana Mas Didit? Sudah? Oke. Okay. Padahal ini. Wah, ini pimpinan biker kita nih. Aduh, silakan. Siapa ya? Siapa yang paling tua? Gak ada yang angkat tangan ya. Cuman dua nih, sisanya ada di misal, ada di dakwah sunnah. Hah? Oh ya, nanti kita umumkan. Ayo sudah nih, silakan bercakut. Di atas 50, di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Siapa? Belum dapat buku di atas 50 tahun? Enggak ada. Oke. Di atas 60 apalagi ya. Masya Allah. Semua yang hadir Masya Allah muda ya. Separuhnya jomblo ya. Sian deh lu. Ya udah di atas 40 banyak pasti ini. Enggak ada juga. Masya Allah. Anak muda semua yang hadir nih ya. Kita aja nang tuh apa nih. Ya Allah. Yang hadir sudah 3 kali. Minimal 3 kali. Ada yang depannya aja lah, yang kelihatan depan saya. Silakan. Ada 10 lagi sebenarnya di store. Oke, lanjut. Silakan yang dapat buku barusan dibuka ya. Halaman 44. Kita lanjutkan kajian malam ini. Sudah rekap kita. Adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. As-sahabah kulluhum udul, para sahabat semuanya adalah adil atau terpercaya. Sedikit ulun berikan tambahan berkaitan dengan makna adil dan definisi dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, al-muradu bil-adli, maksud dari keadilan adalah man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang yang memiliki kemampuan, yang dengan kemampuan tersebut membawa dia selalu melazimi ketakwaan dan muru'ah. Artinya orang yang memang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terhindar dari kesyirikan, dia terhindar dari kemaksiatan, dia terhindar dari kefasikan. Tidak sembarang kemudian orang disebutkan adil. Karena orang misalnya jauh dari syirik terjerumus kepada satu dosa. Jauh dari syirik terjerumus pada satu penyimpangan. Makna adil menurut beliau adalah orang yang selalu, dia punya kemampuan. Selalu bisa membawa dirinya, bisa melakukan ketakwaan dan tetap menjaga muru'ah. Sudah jadi bahasa Indonesia muru'ah, ya kan muru'ah, ke apa ya? Kewibawaan, bukan bijaksana, lebih kepada kewibawaan. Gini, ulun sering contohkan dengan begini. Muru'ah seorang ustadz misalnya. Menurut adat istiadat masyarakat, bahwasanya kalau seorang ustadz berjalan seperti biasa, cuman pakai celana pendek. Artinya baju lengkap, cuman dia mungkin lari pagi, tapi ya ini pakai celana pendek. Yakni setengah paha. Uruf mengatakan bahwasanya, aduh, muru'ahnya kurang. Kenapa? Karena dia ustaz. dia panutan. Padahal kita tahu bahwasanya perbedaan pada pendapat para ulama tentang batasan aurat seorang laki-laki. Betul, ada yang menyebutkan bahwasanya kemaluannya saja adalah aurat laki-laki. Tapi apakah kemudian seorang ustaz dengan gampangnya berjalan seperti itu? Enggak. Enggak nyaman. Wallahu alam bisawab. Itu di antara makna mur'ah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang adil sangat menjaga kewibawaannya, muru'ahnya sebagai seorang perawi. Wallahu alam bisawab. Itulah di antara makna keadilan. Orang yang selalu bisa membawa dirinya untuk melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga muru'ah. Makanya ulun definisikan mudah. Orang yang mampu menjaga atau terhindar dari syahwat dan syubhat. Wallahu alam bisawab. Oke, itu tambahan sedikit faedah berkaitan dengan definisi keadilan atau adil. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wafat tahun 852 Hijriah berkata, Ahlu Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dengan definisi yang tadi. Dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama menyelisihi pendapat ini. Bahwasanya semua para sahabat adil, terpercaya. Kecuali sedikit dari Ahlul Bid'ah. Ya, tentunya yani, di antara Ahlul Bid'ah adalah Syiah yang sampai na'udzubillah mengkafirkan semua para sahabat kecuali sebagian di antara mereka saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulun sebutkan di mimbar Jumat? Kenapa kita hati kita harus selamat dari membenci, lisan kita harus selamat dari mencela semua para sahabat? Karena mereka umat terbaik. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulun teruskan dari keterangan Imam Ibnu Hajar, kata beliau, di antara cara mengetahui orang itu adil ada nas yang menunjukkan mereka adil. Para sahabat Allah yang ngomong. Para sahabat Nabi Muhammad yang ngomong. Jadi enggak perlu dipertanyakan. Itu salah satu cara mengetahui bahwasanya orang itu adil. Yang kedua, tentunya dengan yakni istifawah. Artinya yakni para ulama di zaman itu mereka bersepakat bahwasanya fulan bin fulan adil, fulan bin fulan adil. Itu terjadi untuk seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi untuk para sahabat teks Al-Quran yang berbicara akan keadilan mereka, akan terpercayanya mereka, akan semua perkataan mereka terima. Bahkan hadis mauquf adalah hadis yang berakhir perkataannya kepada seorang sahabat itu bisa jadi dalil. Karena tidaklah seorang sahabat kecuali dia menuntut ilmunya langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Sama seperti ayat tadi jemaah. Kuntum di sini umum, tapi dalilul his, dalil indrawi. Bahwasanya kita tahu dengan indra kita, dengan yang kita baca, dengan yang kita dengar dari sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya ini siapa? Sahabat. Turun ayat ini untuk mereka. Walaupun nanti bisa kita yakni lebarkan maknanya. Dan ini diantara pendapat Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kamu, hai umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, sebaliknya tidak baik, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umum ayatnya, tapi yang dimaksudkan adalah kekhususan, yaitu siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik adalah para sahabat. Ulang. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik adalah para sahabat. Dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga akan dikatakan sebaik-baik umat jika mereka mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka ikuti orang-orang yang Allah sudah sebutkan mereka umat terbaik. Siapa para sahabat? Ingin masuk surga. Ingin masuk surga, maka beragamalah seperti agama mereka yang sudah Allah jamin surga. Yaitu para sahabat. Ini salah satu dalil kenapa harus manhaj salaf. Yang identik kemudian dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka jelas surganya. Kami hanya mengikuti orang yang jelas masuk surganya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu dalil juga yang akan dibahas oleh beliau dengan panjang pada bab yang keempat. Ulun ulang. Dalam ayat ini Ali Imran 110 yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik adalah para sahabat. Jadi walaupun disebutkan secara umum, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin sepeninggal mereka, siapapun mereka orangnya, termasuk sampai zaman kita sekarang, juga dikatakan sebaik-baik umat jika mereka mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang kedua ini akan lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Kenapa hati kita harus selamat dari membenci? Lisan kita harus selamat dari mencela para sahabat? Karena mereka sudah Allah ridhoi. Artinya dari sini pian tahu dari mana saya mengambil materi khutbah ya. Simple. Set. Bawa ke mimbar, dikit marah-marah, selesai ya. Wallahualam bisa. Tapi coba aja. Kalau pian menggitir benar sampai sini. Wallahualam bisa. Harus dilatih ya, kita mudah-mudahan bisa ya, ini bikin tadribud du'at ya. Karena terkadang kita sangat membutuhkan penerus. Tapi yang sudah siap, punya basic bahasa Arab, tinggal digembleng sedikit. Ketika ada ustaz yang, ada udzur yang syar'i, dia yang naik mimbar, kemudian bermanfaat untuk kaum muslimin. Mudahan itu rencana ya, seperti yang ada di Bakkah, walaupun sudah berjalan lama, di antaranya kan sudah tercetak itu. Ustaz siapa? Ustaz Andi di antara cetakan para ustaz yang ada di Bakkah, hingga kemudian bahkan bisa sampai level mengisi pengajian. Enggak mudah tentunya, ini layaknya kita menandatangani firman dan sabda, harus penuh kehati-hatian, maka harus ada ilmunya, harus ada pondasinya. Makanya kita, insyaAllah akan kedatangan Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini, dan beliau adalah doktor di bidang usul fikih. Ulun berharap sekali, semua pian bisa menyisikan waktu di 3 hari dari besok sampai Ahad. Karena yang akan beliau sampaikan betul-betul pondasi. 5 dalil inti syariat Islam, 5 kaedah fikih Islam. Artinya, minimal sekali ketika Anda faham itu, Anda bisa menerangkan ke istri, Anda bisa menerangkan ke anak. Kenapa? Karena beliau berikan pondasi. Tapi tentunya jangan hadir kemudian cuma tablik akbarnya doang. Kajian rutinnya ikuti. Karena inilah penggemblengannya. Tablik akbar, refreshing, pengingat ilmu saja. Makanya kalau misalnya ulun ingat sekali waktu kajian Ustaz Abdurrahman Thayyib, ketika beliau bahas Imam Al-Muzani, yang sering pengajian mudah memahami, apalagi sama Ustaz Ahmad dengan kitab tauhidnya mudah memahami. Tapi yang kalau hadir cuma tablik akbar, melongo dia. Apa? Karena Ustaz Abdurrahman Thayyib selain cepat, beliau merangkum semuanya. Jebret. Ulun bersama ibu-ibu, rukun iman yang beliau bahas dalam 3-4 pertemuan, rukun iman sama ibu-ibu ini baru selesai kemarin 109 pertemuan. Minimal pertemuannya 1 jam. Kadang-kadang bisa 1 jam setengah atau 2 jam. Jarang sih 2 jam, 1 jam setengah. 109 pertemuan dari iman kepada Allah sampai kadar. Subhanallah. Beliau rangkum, jebret. Gimana gak melongo? Anda apalagi meleng sedikit. Apalagi Anda meleng sedikit. Kemudian dirinya mati. Wah, mati itu. Itu ngepet itu ya. Apalagi Anda main handphone. Selesai sudah. Wallahualam bisa. Jadi luangkan waktu Anda ya. Kita akan share insyaAllah malam ini. Kalau enggak juga mungkin minimal besok. Kita akan ada zauroh dengan Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini. Jadi dari besok khutbah Jumat sampai hari Ahad. Tentang usul fikih. Penting sekali. Anda sekarang sedang belajar manhaj. Kemudian kita pernah belajar akidah. sama Ustaz Ahmad Anda belajar tauhid, ada sirah. Ini ilmu yang lain. Anda akan dapatkan ilmu yang lain. Dan ini sangat penting untuk sebagai pondasi. Wallahu a'lam bishawab. Luangkan waktu. Harus bisa. Harus bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Yang artinya tentunya di surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ada embel-embel dengan baik. Anda ingin menjadi seperti para sahabat, ikuti kebaikan mereka. Makanya ulun sering sekali menyampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebutkan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi yang dia ingin panuti, jadikan generasi para sahabat adalah yakni yang dia panuti. Fa innahum kanu, karena sesungguhnya mereka adalah abarra hadhil ummati quluban wa aqmaqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadyan wa ahsanaha halan. Lima hal yang boleh sampaikan akan keutamaan para sahabat. Satu, kenapa kita harus menjadikan para sahabat sebagai generasi panutan kita? Satu, karena mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik kondisinya, ahsanah halan, paling lurus petunjuknya. Apalagi yang lima tadi? Paling jarang salahnya. Mereka bersalah, manusiawi. Tapi sangat jarang. Radiyallahu anhu ajma'in. Qawmun ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyihi wa li iqamati dinihi. Satu kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agama Allah. Untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agama Allah. Mereka bukan yani umat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan tanpa tujuan. Allah memang pilih mereka, ini yang paling pas untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mendapatkan pemimpin selevel Nabi Muhammad? Merekanya baik. Kama kana alaikum yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian? Seperti itulah pemimpin kalian. Oke, melinceng sedikit ke politik sepertinya ini ya. Bagaimana kondisi kalian? Seperti itulah pemimpin kalian. Perbaiki diri masing-masing. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Yuk, nyoblos yuk. Jamaah. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di akhir perkataan beliau, "Fa'rifu lahum fadlahum." Kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharim, ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Kenapa harus para sahabat? Mereka umat terbaik. Gampang jawabannya. Kenapa gerang harus manhaj salaf? Salaf identik dengan sahabat. Ini umat jelas surganya. Ini umat paling paham, ini umat paling baik agamanya, paling dalam ilmunya, paling baik hatinya, paling baik keadaan dan kondisinya karena hidup bersama manusia terbaik sejagat raya, Nabi Muhammad SAW. Cukuplah berdampingannya mereka dengan Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Makhluk paling mulia. Mereka melihat makhluk paling mulia. Mereka bersama makhluk paling mulia. Mereka makan bersama makhluk paling mulia. SAW. Gimana tidak mengikuti mereka? Kenapa enggak sahabat? Kenapa enggak Nabi Muhammad langsung para sahabat mengikuti Nabi Muhammad? Tidak ada perdebatan dalam hal ini. Kata Imran bin Husain bahwasanya beliau mengatakan, "Ai kaum khudhu 'anna." Ketika itu ada yang ingin ada yang mengatakan ke beliau, sampaikan Quran saja, hadis enggak perlu. Kata beliau, tunjukkan ini, jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencadap Al-Quran, yakni penyebutan jumlah rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, di 2 rakaat pertama dibaca nyaring, dapat enggak? Diem dia. Karena di Quran tidak ada. Semuanya keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang paling faham akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka faham sekali sinyal dari Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayah. Mereka sangat faham hadis itu. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Farubba mubal wa hadithu an bani Israel wala haraj. Serikat ceritakanlah tentang bani Israel. Enggak mengapa. Bagikan angin lalu saja. Jangan taruh diyakini. Jangan juga kemudian abaikan. Ya dongenglah. Rubba muballagin au amin samin. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, nadzarallahu mra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha farubba muballagin au amin samin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seorang yang mendengarkan sabdaku kemudian dia fahami sebagaimana dia kemudian dia praktekkan sebagaimana dia dengarkan. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih faham dibandingkan yang dengerin langsung. Sahabat faham sekali dua sabda ini. Bahwasanya mereka harus melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang paling faham. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa salafus salih? Karena mereka umat terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan orang-orang yang terdahulu. Lagi pertama-tama masuk Islam. Di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semua kita insyaAllah sampai detik ini amin ya Rabbal Alamin. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyediakan. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tentunya yakni sifat keindahan yang Allah sampaikan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Yang namanya menang itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang itu bukan kemudian paling kaya di dunia. Menang itu bukan kemudian jadi pemimpin di dunia. Menang itu bukan kemudian memiliki semua kenikmatan dunia. Enggak, menang itu masuk surga. Berjaya itu masuk surga. Bagaimana? Ikuti orang-orang yang jelas surganya. Yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Perhatikan, yang dimaksud muhajirin dan ansar dalam ayat ini para sahabat. Muhajirin, para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ansar, para sahabat yang sudah ada di Madinah. Jadi maksud dari al-muhajirin dan ansar pada ayat ini, para sahabat. Itulah kenapa mereka adalah orang-orang yang ajir. Karena teks Al-Quran yang menyebutkan. Teks Al-Quran yang memuji mereka. Belum sebutkan tadi perkataan Imam Ibnu Hajar. Bagaimana cara mengetahui orang itu adil terpercaya. Satu, jika Allah dan Rasulullah sebutkan mereka adil. Dan para sahabat memiliki itu. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu separuh, yaitu sepenuh dua telapak tangan laki-laki dewasa. Dan tidak juga separuhnya, satu mud atau separuhnya. Seseorang berinfak sebesar gunung Uhud emas. Orang terkaya di dunia sekarang pun gak punya harta seperti itu. Siapa yang punya klub Real Madrid itu? Siapa? Antum enggak tahu ya? Ah, bagus, enggak penting juga sih. Kan kaya sekali. Beli pemain 1,5T. Beli pemain 1,6T. Triliun. Beli pemain bola. Triliun. Duit semua itu. Antum belikan kerupuk ketutup pengurus dalam nih. Apalagi kemudian antum belikan adonan martabak. Ketutup lagi. 1,5T jadikan adonan martabak. Ketutup ini kecamatan. Ya Allah. Satu pemain. Kaya sekali. Tapi apa punya dia harta sebanyak sebesar gunung Uhud emas. Tingginya kurang lebih 300. Total pegunungannya 8 kilo. 8 kilo. Total pegunungan yakni Uhud itu. Siapa punya uang sebanyak itu? Gak ada. Apanya, apalagi bosnya Man City. Enggak punya juga Sheikh Mansur itu. Kalau, ya misalnya. Di balik papan dia Sheikh Mansur. Teman kita Mansur, mungkin dia nonton sekarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya ada nih, misalnya ada orang punya harta sebanyak itu emas, mungkin gak diinfakkan? Gak mungkin. Oke, kita katakan mungkin. Orangnya khilaf mungkin ya. Saya infakkan nih semua dalam bentuk emas. Untuk siapa sih? Untuk jamaah Imam Syafi'i. Akhirnya fitnah itu jadi kebenaran ya. Berbagi duit, berbagi emas ya. Boleh pengajian sebatang, sebatang. Nang halus-halus kayak ini nah. Pengajian, hibak parkiran. Mungkin bulan pertama masih Mio, masih Beat ya. Sebulan, dua bulan yang berjejer, masya Allah. Sandal. Engken disimpaninya bertahan emas di rumah, ke masjid bersandal batis. Kenapa sandal saya hilang di sini ya? Saya tidak yakin dia mengambil berkah ya. Ini sandal ustadz nih ya. Nah, ambil. Buat apa? Gatalan pian. Sudah ada pertanyaan masuk ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ulun ulang sabda Nabi Muhammad SAW. Ini di antara jalil yang menunjukkan keutamaan mereka. Kenapa kita harus hati ini selamat dari membenci, lisan ini selamat dari mencela? Para sahabat, lihat keutamaan yang mereka miliki. Dan ini langsung dari mulut Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pujian atas mereka, para sahabat Nabi Muhammad, pujian kepada mereka, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Mencaci maki aja enggak boleh, apalagi sampai mengkafirkan. Sahabat itu dasar ya. Nah, ini enggak boleh. Nah, dalam perkara ini Mas Nordam mana? Mas Nordam hadir enggak? Enggak hadir ya. Dia tunjukkan ke saya pik motivasi sebenarnya, pik motivasi supaya orang itu hidup sehat. Cuman kata-katanya rada berbahaya kalau menurut ulurnya. Tulisannya Allah benci orang gendut. Untuk memotivasi supaya orang hidup sehat karena dada dan perut Nabi Muhammad rata, oke. Disebutkan dalam riwayat Haki bahkan seperti lipatan kertas berarti six pack beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau misalnya Anda menggunakan Allah membenci orang gendut, Aisyah sampai gendut. Berani Anda ngomong gitu sama Aisyah? Waktu dia muda radhiyallahu anha tentunya beliau masih kurus radhiyallahu. Tapi ketika berumur, kemudian beliau yakni tidak seperti biasa, Nabi Muhammad kan malah bisa mengalahkan beliau ketika adu lari. Atau surah At-Taubah ayat 65. Ingat At-Taubah ayat 65. Saya pernah bahas di sini. At-Taubah 65 ayat tentang bagaimana larangan untuk semua kita supaya kita tidak mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu turun, Allah Subhanahu berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan ayat Allah, dengan rasulnya? Dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mengejek atau mengolok-olok? Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah iman kalian. Pintu ayat itu turun untuk siapa? Untuk orang-orang munafikin yang kala itu di barisan perang, mau pergi perang lebih tepatnya, mau pergi perang, kemudian mereka cicet, mereka ngobrol. Yang mereka obrolkan adalah ejekan untuk sebagian para sahabat yang rada gendut. Karena mereka ejekannya, kami tidak pernah mendapatkan orang yang suka makan gendut. Enggak bisa, enggak. Makan banyak kemudian tetap slim, enggak. Gendut. Kami tidak dapatkan orang, ini ejekan dari mereka. Kita enggak dapat ya, orang yang suka makan, rakus, kemudian kalau berperang takut dibandingkan mereka-mereka ini nih. Mengisyaratkan dengan para sahabat, para penghafal Al-Quran di belakang mereka. Oh, satu orang sahabat mendengarkan ejekan itu dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Minta maaf mereka sampai terseret-seret. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main, kami cuma bersendau, gurau, telat. Padahal yang mereka ejek siapa? Sahabat. Ayatnya apa? Allah, ayatnya, dan rasulnya. Enggak ada sahabat. Apakah dengan Allah, ayatnya, dan rasulnya kalian mengolok-olok? Enggak ada sahabat. Tapi subhanallah, itu turun karena ejekan mereka kepada para sahabat. Bukti bahwasanya sahabat ini bagian dari syariat. Ingin memotivasi orang boleh. Tapi mungkin dengan kata-kata yang lebih cocok. Karena apa? Kalau misalnya itu Anda layangkan kepada sahabat, Anda seperti mencaci maki. Bahaya jamaah. Bukan berarti saya mendukung karena saya gendut, ya enggak juga. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang makan sedikit gendut dia. Kita ini terbagi menjadi tiga macam, yakni manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang makan sedikit gendut, ada yang kemudian makan banyak enggak gendut-gendut, ada yang memang harus dijaga. Ulun yang pertama itu. Enggak bisa makan sedikit, udah. Karena kan yang saya makan, yang istri saya makan. Saya buf begini, istrinya gitu-gitu aja. Padahal yang dimakan sama. Jadi memang beda jenis ya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ngomongin gendut ini? Menghindari lisan ini supaya tidak sampai kemudian. Kalau Anda posting itu, ada yang membahas, repot Anda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Motivasi orang lain, no problem. Motivasi orang lain, no problem. Tapi mungkin dengan kata-kata yang baik. Dan kita tahu, yakni bagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW itu dibagi. Satu, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang jibriliyah. Nabi Muhammad tercipta dengannya. Juga semua manusia. Maka ini bukan sunnah. Kecuali Nabi Muhammad SAW mengulang-ulangnya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Seseorang makan, seseorang minum, seorang tidur. Jibriliyah. Bawaan dari orang. Allah ciptakan kita, ya kita istirahat, kita makan, kita minum. Standar, biasa. Maka bukan sunnah basicnya. Perbuatan beliau. Ingat ya, ini bukan perkataan. Perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi empat. Maka ini bukan sunnah. Tapi begitu Nabi Muhammad mengulang cara makan tertentu, mengulang cara minum tertentu, mengulang cara tidur tertentu dengan gaya tertentu atau arah tertentu, oh, berarti ini sunnah. Kenapa? Beliau ulang-ulang. Dua, al-af'al allati tarju ilal adat. Perbuatan-perbuatan beliau yang kembali kepada adat istiadat. Seperti contoh pakaian. Ini bukan sunnah. Kecuali Nabi Muhammad SAW memerintahkan, yakni ciri pakaian tertentu, sifat pakaian tertentu, atau melarang dari pakaian tertentu. Jangan labuhkan pakaian di bawah mata kaki. Oh, mau pakaian apapun, tapi Nabi Muhammad beri ciri. Oh, berarti ini sunnah. Ketika kita menjaganya di atas mata kaki. Kemudian misalnya Nabi Muhammad suka pakaian putih dan beliau, yakni memerintahkan pakaian putih. Putih. Hari ini di-endorse oleh mertua saya. Kemudian saya waktu itu minjem, habis itu setelah dicuci pengen dibalikin, kerusakin, gisnya Herol Jajar. Wah, coba minjemnya selusin kan enaknya. Sorry bang, mungkin enggak bang nonton. Kemudian yang ketiga, al-af'al al-khasah. Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang khusus. Seperti puasa wisal, puasa ngebleng, tidak berbuka ketika matahari tenggelam. Ini khusus buat Nabi Muhammad SAW. Umatnya enggak boleh ikut. Contoh yang lain pengen paham lah, saya enggak enak menyebutkannya. Khusus. Maka umatnya enggak boleh ikut. Yang keempat, nah, al-af'al at-ta'abbuji. Praktek atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad memang itulah ibadah. Maka kita melakukannya, maka berarti kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakna dengan ini adalah makna terbaliknya. Af'al at-turuk. Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad berkaitan dengan ibadah, tapi yang Nabi Muhammad tinggalkan. Maka kita juga harus tinggalkan. Nabi Muhammad tinggalkan azan dan iqamah ketika Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kita tinggalkan. Nabi Muhammad meninggalkannya. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu amalan ibadah karena sebab. Tak taunya kemudian sebabnya ini hilang. Apakah kita kemudian tetap meninggalkan ibadah tersebut? Tidak. Kita malah melakukannya. Karena sebabnya sudah hilang. Apa? Contoh mudahnya? Salat tarawih. Nabi Muhammad meninggalkan salat tarawih berjamaah karena sebab. Takut nanti ini akan diwajibkan. Berjalan waktu, Umar bin Khattab sangat tahu radhiyallahu bahwasanya ini enggak bakal wajib. Sebab yang ditakutkan Nabi Muhammad dulu sudah enggak ada. Lawang Islam sudah sempurna sejak Nabi Muhammad hidup. Akhirnya beliau hidupkan kembali. Jadi bukan meninggalkannya, hidupkan kembali. Jadi ini perbuatan Nabi Muhammad SAW. Makanya kemarin ulun melebar dengan rambut panjang, bukan. bukan sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad juga terkadang gundul. Dada beliau dan perut beliau yang lurus, beliau tidak pernah sabdakan. Yang menjaga kesehatannya, monggo, no problem, bagus. Dengan kaedah-kaedah yang banyak, dada dan perut rata, atau lingkar pinggang kalau laki-laki enggak sampai 90 sehat, no problem. Dengan banyak kaedah, monggo. Tapi ingat, hati-hati kata-kata kalau sampai menyinggung orang. Apalagi yang Anda singgung, kalau ditarik ke atas, Anda menyinggung para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sudah sampai sejam kan ya? Oke, sudah sejam. Ulun sudahi dengan ayat setelah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ulun tadi sedang mengulang sabda Nabi Muhammad ya. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah yang diriku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai infak nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan seorang laki-laki dewasa standar. Nabi Muhammad tidak besar, Nabi Muhammad tidak kecil, Nabi Muhammad sedang, sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak juga separuhnya, segini atau separuhnya. Tidak bisa Anda kalahkan infak mereka, ridwanullahi alaihim jami'an. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Saya request nih Ustaz Farhan baca ini nanti Isya ya. Oke, Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad SAW di bawah pohon Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Ingatkan saya ingin cerita sedikit tentang pohon ini. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebutkan dulu perkataan Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala memberitahukan tentang keridhaannya kepada orang-orang mukmin yang berbaiat janji setia untuk taat pada Rasul, untuk ikut perang bersama Rasul, untuk tidak berbalik kemudian dari peperangan bersama Rasul. Janji setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bai'atul Ridwan. Tahun ke-6 Hijriah, ketika terjadi fitnah bahwasanya Uthman bin Affan disebutkan terbunuh ketika Nabi Muhammad utus menjadi utusan untuk nego untuk masuk ke Mekah tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Muhammad menguji kaum muslimin akan kesetiaan mereka akan Islam, Allah, Rasul dan mereka berjanji setia. Baiat itu artinya janji setia untuk taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat kita, janji setia kita hanya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pengajian-pengajian Anda harus baiat sama ustadznya, sesat, simpel aja. Langsung sesat. Baiat kita, janji setia kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada pemimpin kelompok, bukan kepada imam mazhab, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel. Dari sini kita tahu simpel. Kalau misal ada kelompok yang seperti itu, simpel, menyimpang, ahlul bid'ah berarti. Kamu harus janji setia sama saya. Semua yang saya katakan kamu harus ikuti. Yang saya larang kamu harus tinggal. Kayak Rasul dia. Subhan. Dan ini ada jemaah. Pengajian-pengajian yang pakai baiat seperti ini ada. Dan kemudian ada embel-embel fulus. Harus bayar fulus. Sudah baiat, bayar pulang. Dibungkulinya dua kali. Aduh, hashtag tagar bodoh. Jangan jadi orang bodoh ya. Handphone sudah smart tapi orangnya bodoh ya. Imam Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah Ta'ala memberitahukan tentang keridhaannya kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Jumlah mereka yang disebutkan di atas ialah 1400 orang. Dan pohon yang dimaksud adalah pohon Samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Banyak riwayat menyebutkan, dan para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab tauhid biasanya, tentang bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Karena kala itu pohon tersebut menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang dengan niat yang salah. Awalnya mungkin supaya tahu, oh, ini pohon di mana Nabi Muhammad dulu berbaiat dengan para sahabatnya. Kesini tambah kesini mereka beribadah di situ. Apa yang Umar bin Khattab lakukan? Dia tebang. Walaupun tentunya, ya ini terlepas dari para ulama yang banyak menyebutkan riwayat ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Syekh Albani mendhaifkan riwayatnya. Wallahu alam bissawab. Tentunya pro kontra akan riwayat tersebut, tapi yani kalau Anda misalnya kita ambil pendapat yang riwayatnya benar, Umar bin Khattab bukan orang yang kurang ajar kemudian dengan yani peninggalan sejarah. Kenapa? Prakteknya sudah salah. Ingat jemaah, di antara dalil para penyembah kubur itu praktek Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia yatatabba athar al-anbiya. Dia mengikuti jejak para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kuburiyin, para penyembah kuburan, mereka berdalil dengan dalil yang sahih dari Abdullah bin Umar bin Khattab ketika beliau yatatabba, mengikuti jejak para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, tuh Abdullah bin Umar bin Khattab saja, dia mengikuti jejak nabi. Maka berarti kita boleh kemudian mencari berkah tabarruk dengan jejak para nabi. Dengan mengusap bekas apanya kah? Dengan mencium bekas apanya kah? Nah, ini jadi masalah jemaah. Dengan riwayat yang sahih tapi salah faham. Satu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika mengikuti jejak Nabi Muhammad itu tidak untuk beribadah. Itu cuma bukti cinta beliau saja radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika safar dan safar yang dan tujuan safar beliau seperti yang Nabi Muhammad pernah lakukan. Beliau ikuti. Nabi Muhammad pernah safar kemana? Beliau ikuti. Bahkan Nabi Muhammad pernah stop di mana? Beliau stop di tempat yang sama. Nabi Muhammad makan di mana? Beliau makan di tempat yang sama. Nabi Muhammad bahkan disebutkan meriwayat, Nabi Muhammad buang air di mana? Dia buang air di situ. Abdullah bin Umar bin Khattab melakukan persis yang Nabi Muhammad lakukan, bukan ibadah. Loh, datang orang-orang zaman sekarang, orang-orang belakangan, kemudian jejak para nabi ini dia datangi, tapi ibadah di sana lo. Anda ngikuti Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab saja tidak, apalagi kemudian sunnah Nabi Muhammad. Lawang beliau di sana cuma beol. Nabi Muhammad di sana cuma kencing. Nabi Muhammad di sana cuma tidur. Nabi Muhammad cuma perkara biasa. Dua, seseorang itu dikatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau kemudian niat dan maksud tujuannya sama dengan yang Nabi Muhammad lakukan. Ketika Nabi Muhammad niatkan dan maksudkan untuk sebuah ibadah adalah ibadah, ketika kita mengikutinya persis, ibadah berarti. Tapi Nabi Muhammad di situ tidur, Nabi Muhammad di situ buang air kecil, buang air besar, Nabi Muhammad di situ kemudian makan, perkara biasa. Kenapa kemudian orang kemudian datang di tempat itu dia beribadah? Tempat itu kemudian, wah Nabi Muhammad pernah buang air besar di sini nih. Wah, apaan? Subhanallah, bodohnya luar biasa. Tiga, para sahabat senior pun kala itu tidak suka dengan praktek Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi ingat, Abdullah bin Umar bin Khattab melakukannya karena cinta, enggak pernah suruh orang. Kamu harus ikuti saya. Saya ngikuti jejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidur, saya tidur juga di situ. Nabi Muhammad buang air kecil, saya juga buang air kecil. Enggak pernah dia suruh orang. Dia cuma lakukan sendiri. Para sahabatnya, tidak ada yang, para sahabat senior, tidak ada yang setuju. Termasuk bapaknya. Kenapa belum bahas ini? Karena ini berkaitan dengan kejadian pohon yang ditebang oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena orang sudah salah faham. Itu tempat baiat. Kenapa kemudian dijadikan tempat ibadah? Salah. Dua, kalau ngikuti pendapat Imam Al-Albani, bahwasanya pohon itu setelah zaman itu hilang. Disebutkan kena banjir, disebutkan macam-macam. Hilang. Bahkan beliau menguatkan dengan beberapa riwayat bahwasanya tidak ditemukan tempat itu. Dan ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala supaya orang tidak ada yang mengagungkan pohon. Kalau riwayat Umar, beliau tebang sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kata Umar bin Khattab ketika beliau pulang dari hajian ke Madinah, ada apa ini? Orang pada kemana nih? Anu wahai Umar bin Khattab, mereka pergi ke suatu tempat, kemudian mereka salat di sana. Mereka katakan Nabi Muhammad pernah ke situ. Pianto maksud tempat ibu ada tempat bayah, tempat pohon itu. Tapi orang kemudian berdatangan, akhir di zaman Abu Bakar berdatangan mungkin ingin tahu sejarah. Di zaman Umar bin Khattab sudah lain prakteknya. Tebang sama beliau. Seperti inilah umat-umat terdahulu dulu sesat. Kata beliau, seperti inilah sebab kenapa umat-umat terdahulu sesat. Tempat-tempat yang pernah dilewati para nabinya mereka jadikan masjid. Mereka jadikan gereja. Akhirnya belum memberikan nasihat. Kalau kalian safar kemudian kebetulan melewati tempat tersebut dan memang dia jadi masjid, ya sholat aja. Tapi jangan khusus pergi ke sana. Kenapa? Ya seperti masjid biasa sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah sementara berkaitan dengan kajian malam ini tentang yakni keutamaan para sahabat ridwanullahi alim jami'. Wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa ini? 9 ya. Oke. Tumben dikit. Karena tahu enggak dapat buku ya. Dasar lu. Oke, enggak apa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ada yang kecil nih. Pekan depan kecilin lagi ya. Biar menantang saya ya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari beberapa pengertian. Dari beberapa pengertian sahabat tadi, adakah imam mazhab yang 4 yang termasuk sahabat? Enggak ada. Salah paham. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Sebelumnya Imam Malik. Ya, di tahun-tahun 100-an sekian juga. Sebelumnya lagi. Ya di angka 100-an juga. Saya lupa tanggal lahir atau tahun lahir Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i saya hafal kapan meninggalnya beliau 204 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad. Jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Imam Abu Hanifah levelnya tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah levelnya tabi'ut, di bawahnya tabi'in. Ya, jika dilihat dari standar umur umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Jadi enggak, mereka bukan sahabat. Mereka yakni para imam mazhab pembaharu agama ini di setiap 100 tahun. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan berarti agama Islam sudah usang sabda Nabi Muhammad kemudian salah. Tidak. Dengan karya mereka kemudian yakni bangkit kepada Islam, keilmuan Islam tambah luas. Dan di antaranya yang kita akan pelajari nanti di 3 hari ke depan. Para imam madhab ini di antara pencetusnya. Walaupun mereka bukan yang membukukan. Ulama berikutnya yang kemudian membukukan kaedah-kaedah tersebut. Hingga kemudian kita mudah memahami syariat Islam. Dengan kaedah-kaedah fikih yang ada. Bisakah kita lebih mengutamakan imam madhab yang termasuk sahabat tadi karena dia sudah terjamin keadilannya? Enggak bisa. Imam madhab bukan sahabat. Dan imam madhab tidak pernah kemudian menyarankan kepada murid-muridnya untuk fanatik. Imam madhab pengikut para sahabat. Jadi siapa yang lebih utama? Para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kemudian Anda kedepankan para imam madhab di atas para sahabat. Karena apa? Jauh. Dengan tetap kita menghormati para imam madhab dengan kuat mereka. Tapi perbandingan dengan sahabat maka jauh. Enggak bisa dibandingkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi jasa mereka luar biasa. Kenapa Syiah mencaci maki para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib? Mohon penjelasannya Ustaz. Tak kenal maka tak benci. Ada 12 file video saya. Salah satunya ini. Kenapa mereka mencaci maki? Jamaah sekalian rahimakumullah, secara singkat. Yani mereka bukan cuma kemudian mengecualikan Ali bin Abi Thalib, tapi yani anak Nabi Muhammad Fatimah, kemudian anak Ali dan Fatimah Hasan dan Husain, kemudian ada Salman dan Farisi, kemudian yani sahabat yang lain, beberapa orang saja. Karena itu harus mereka bikin, harus ada yang mereka kecualikan. Tidak mungkin mereka kafirkan semua. Kenapa? Karena akidah mereka pun dibangun di atas perkataan sabda Nabi Muhammad. Tapi yang berkaitan dengan Ali doang. Kalau mereka pukul rata semua para sahabat kafir, sepeninggal Nabi Muhammad SAW termasuk Ali dong. Mereka harus kecualikan. Kenapa? Karena perkataan Ali mereka ambil, karena perkataan Ali dari Nabi Muhammad juga mereka ambil. Jadi mereka harus kecualikan. Mau tidak mau. Hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib, oh mereka agungkan. Dari yang lain, semuanya, yakni mereka tinggalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni bermulanya, ini yang nanya, kalau bisa, yakni nanti minta ke ulun atau ke panitia, bukunya masih ada sepertinya, yang dari MUI, dan disebutkan di buku tersebut 5 prinsip dasar. Yani kesesatan Syiah diantaranya mereka, yani mengkafirkan, yani para sahabat. Jadi bukan lagi mencaci maki, tapi levelnya lebih tinggi. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad, karena mereka meyakini bahwasanya orang sepeninggal Nabi Muhammad SAW semuanya murtad, termasuk semua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Ahlul Bait yang mereka agungkan saja. Padahal Subhanallah. Mereka mengatakan mereka mengagungkan Ahlul Bait termasuk Ali bin Abi Thalib, tapi sebenarnya Nabi Muhammad pun mereka hina. Nabi Muhammad pun mereka ejek. Pian tahu ulun sebutkan di sini riwayatnya. Mereka sebutkan Nabi Muhammad ketika kecil nyusuknya dengan Abu Thalib. Coba. Kurang ajar enggak? Nyusuk ke Abu Thalib. Ini gimana? Terlalu error otaknya. Orang-orang Syiah. Jadi ketika mereka mengejek sebagian para sahabat atau rata-rata para sahabat, tujuannya Rasulullah juga sebenarnya. Aisyah dikatakan pelacur. Tahu-taunya Allah balikkan sekarang. Siapa? Perempuan-perempuan mereka yang jadi pelacur sekarang. Apa kalau bukan pelacur? Dinikahi untuk satu pekan, dinikahi untuk satu minggu. Kata-katanya doang nikah. Tapi apa? Dibayar. Pelacur ente. Hukuman Allah sebelum di akhirat. Mereka ejek Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah kembalikan adab itu kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW seharusnya memilih Ali sebagai khalifah sepeninggal beliau. Kenapa mereka benci sekali kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Uthman? Padahal Subhanallah, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, ketika Umar menjadi pemimpin, ketika Uthman, bahkan ketika pemilihan Uthman, Ali bin Abi Thalib di antara yang memilih supaya Uthman yang jadi pemimpin. Gimana ente? Disebutkan Nabi Muhammad SAW salah kemudian menunjuk orang. Subhanallah. Masing-masing mereka punya keutamaan. Tapi inilah urutan yang kita yakini dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keutamaan pribadi dan juga keutamaan dalam kekhilafahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan kita menghormati mereka semua. Tapi inilah urutannya. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu luar biasa. Nabi Muhammad perlihatkan keutamaannya. Cinta beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq di semua di hadapan para sahabat. Ketika semuanya sedang packing, ingin yakni hijrah, fulan kamu dengan sahabat fulan, kamu dengan fulan. Pian tahu Nabi Muhammad menyebutkan di hadapan semua mereka, Abu Bakar As-Siddiq, kamu sama saya. Apa maksudnya? Di hadapan semua para sahabat, Nabi Muhammad tunjuk satu orang, Abu Bakar, kamu berangkat sama saya. Kalau bukan ingin menunjukkan saya sayang dan saya cinta dengan orang. Sinyal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kemudian beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan banyak sinyal yang lain akan kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu. Tapi ingat, semua mereka kita cinta. Tapi bagi orang Syiah, Nabi Muhammad salah. Harusnya Ali yang menjadi pemimpin. Bahkan harusnya Jibril turunnya ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Tambah salah. Allah agama bikinan sih ya. Oke. Okay. Selanjutnya barakallahu fiikum wa sallallahu fiikum barakallahu. Mengapa kita tidak bisa atau belum bisa menyamai ketakwaan ulama salaf terdahulu? Enggak pernah bisa sepertinya. Antara langit dan sumur. Artesis. Jauh. Oh mungkin karena kita ujiannya banyak. Zaman mereka bukan lagi ujian. Mereka harus mati untuk megang Islam. Antum gak mati. Mereka dibelah kepalanya ketika memeluk agama Islam. Mereka ditusuk kemaluannya ketika memeluk Islam. Mereka diikat tangannya. Kemudian masing-masing bagian dari tubuh ini diikatkan ke seekor kuda dan dipecut secara bersamaan. Terhambur tubuhnya. Kenapa? Memeluk agama Islam. Kita jauh. Gak bakal sama jadinya. Mereka mengalami kedahsyatan memeluk agama Islam. Yang sebelumnya tentunya mereka yakni ada dalam kesesatan. Nabi Muhammad SAW memberikan mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Padahal ulama salaf terdahulu mencari dan belajar hadis saja perlu makan waktu perjalanan berhari-hari bahkan berbulan-bulan sedangkan kita tinggal searching di Google sudah langsung dapat hadis yang dicari. Nah, itulah bedanya. Mereka susah payah bahkan sampai mohon maaf berak darah kencing darah untuk mencari satu sabda Nabi Muhammad SAW karena ingin mengeluarkan sesuatu tapi gak ada yang dikeluarkan cuma harus dikeluarkan yang diminum gak ada yang dimakan gak ada mengerikan untuk mencari keabsahan sebuah hadis untuk mencari hadis dan mencari keabsahan sebuah hadis mereka tempuh perjalanan yang luar biasa dahsyat. Dan kita sekarang sudah mendapatkan hasilnya pun tidak terbaca. Jadi susah bisa menyamakan dengan mereka. Makanya ketika sudah mudah seperti ini, rajinlah kemudian belajar. Ya. Rajin belajar pangkal pandai. Apakah Uwais Al-Qarni termasuk dalam sahabat? Apakah Uwais Al-Qarni termasuk dalam kelompok sahabat? Diketahui Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menemui Uwais Al-Qarni. Tidak, dia tabi'in. Karena dia tidak bertemu. Definisi kita bertemu. Barakallahu fiikum, sallallahu fiikum barakallahu. Ana sering ziarah ke makam orang tua ana. Lalu ada teman ana yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh selalu sering ke kuburan. Apakah itu benar? Benar. Boleh ziarah kubur, tapi jangan sering-sering. Nah, seringnya ini adalah kembali kepada urf. Kembali kepada kebiasaan. Apakah kemudian ketika seorang wanita sebulan sekali ziarah kubur dikatakan sering? Sering. Sebulan sekali sering. Atau enggak? Kembalikan kepada urf. Jangan sering-sering. Boleh disyariatkan. Tapi tidak boleh sering-sering. Tapi kalau hari H keluarga Anda meninggal, Anda enggak boleh. Besoknya Anda ziarah kubur. Tapi hari H jangan yakni ikutan ke kuburan karena ada larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang orang itu yakni lupa diri, mungkin yang meninggal bapaknya, meninggal suaminya, mungkin anaknya yakni lupa diri sampai di kuburan meraung-raung, menangis, jilbabnya kebuka, wah, semrawut jadinya. Wallahu alam bisawab. Pas kebuka ketahuan, wah, tatonya selama ini Anda keribo. Karena sebelumnya enggak ketahuan dia keribo ya. So, ada sebagian ikhwan minta persyaratan ustaz, Anda pengen sifat yang khusus dari perempuannya. Boleh, nanti Anda tanyakan. Apa? Anda pengen perempuan yang rambutnya lurus. Enggak apa-apa. Kenapa memangnya? Anda keriting tat katanya. Oh iya iya. Wallah bisa. Mungkin Anda ingin memperbaiki gitu ya, anak Anda biar lurus. Tapi enggak mesti. Saya cari istri yang matanya gede. Supaya anak saya tidak sipit. Sipit semua. Gimana? Iya. Itu diantara kriteria saya dulu. Saya pengen cari istri, matanya besar, hidungnya mancung. Untuk memperbaiki. Kalau hidung, alhamdulillah anak-anak ikut emaknya. Matanya sipit semua, apa yang tahu anak-anak saya. Wallah, apalagi ya, lujen. Wah, udah itu sebijian ulun, tapi versi perempuan aja itu. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallahu. Afwan, pertanyaan tidak sesuai tema. Ya, dimaafkan. Bagaimana oleh apa ini? Bagaimana oleh? Bahasa Anda ini. Bagaimana oleh seseorang yang datang ke kajian karena akhwat? Bagaimana oleh seseorang yang datang ke kajian karena akhwat garing-miring ikhwan yang ingin dinikahinya? Ini pernah terjadi loh. Ya, ini pernah terjadi. Saya tidak ingin sebutkan nama. Jadi seorang akhwat ikut pengajian karena memang ada ikhwan yang dia taksir. Dan alhamdulillah istiqomah di atas sunnah. Niatnya terkadang awalnya kurang benar. Ya, orang dulu masuk, pengen ingat kajian Ustaz Firanda di sini. Zaman Nabi Muhammad, orang masuk Islam kenapa? Karena ingin uang Nabi Muhammad. Awalnya karena ingin uang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau udah ngasih fulus, itu jor-joran. Hasil pampasan perang, Nabi Muhammad dapat banyak. Nabi Muhammad dapat bagian banyak. Kemudian beliau mesti bagi. Ta'lifan lil qulub. Nabi Muhammad bahkan bagi untuk orang kafir supaya lunak hatinya masuk Islam. Dapat lagi, kasih lagi kepada fulan. Dapat lagi, kasih sampai 3 kali orang yang paling benci Nabi Muhammad. Masuk Islam dia. Kan dapat terus, fulus. Dialah kemudian yang menyuruhkan ke umatnya, masuk Islam aja. Muhammad itu, SAW, kalau ngasih fulus, enggak takut miskin, masuk Islam aja. Akhirnya berbondong-bondong karena fulus awalnya. Begitu masuk Islam, mereka begitu tahu Islam, mereka orang yang paling jauh dari dunia. Terkadang niat yakni kurang lurus, tapi ketika Anda mendapatkannya, mudah-mudahan bisa diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum sampaikan di postingan itu lebih kepada yakni nasihat secara umum. Luruskan niat ketika ingin menuntut ilmu. Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Kalau kemudian dari pengajian Anda mendapatkan pasangan, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau bisa ketika sudah menikah, yakni yang kita pikirkan bersama adalah masa depan. Bagaimana nanti anak, berapa rencana anak, gitu ya. Apa yang nanti, iya. Jangan sampai ketika nikah, mas kita debat mas. Kalau debat mas, saya enggak, debat akhirnya di rumah. Buka kitab. Kamu ikut ustaz siapa? Langsung. Ngapain begitu? Malam pertama lagi debatnya. Begitu perempuannya kalau debat, saya minta cerai. Waduh, nggak usah ya. Yang semanhaj, yang sefaham. Jadi bisa, yakni kesananya lebih mudah. Walaupun mungkin ya rada susah, karena mungkin sebagian mencari yang istimewa, maka harus bersabar. Nggak bisa cepat-cepat. Harus bersabar. Sekarang saya sedang bantuin berdua. Mudah-mudahan jodoh ya. Yang lain berikutnya insyaallah. Yang pernah store CV ya sabar ya. Saya bukan diam, tapi cari kecocokan. Terkadang tahun lahir ulun cocokan, terkadang tinggi badan ulun cocokan. Lakiannya 170, minimal perempuannya 165. Kalau ikhwannya 170, akhwatnya 145, susah. Ding, aku pulang hendak tulak begawi dulu ding lah. Menciumnya susah. Karena istrinya pendek. Sorry. Atau sebaliknya, ikhwannya pendek, istrinya tinggi, 180. Ding, hendak begawi. Tinggi banget. Bininya 2 meter. Kadang-kadang seperti itu. Match and match-nya saya cari tinggi badan dan kemudian yakni umur ya. Biar 4 atau 5 tahun akhirnya saya benturkan ya. Ada sebagian ikhwan, Ustaz, saya pengen yang rada gemuk. Ya, kelihatan dari berat tubuh, kelihatan. Tingginya berapa? Kelihatan. Ya, no problem yang begitu. Enggak ada masalah. Cuman yang harus sabar karena Anda minta spesifik khusus ya. Anda minta spek khusus ya. Makanya harus diproduksi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.